Orang-orang yang berhak untuk mengajar itu adalah orang-orang yang duduk lama di depan para guru. Duduk lama bertahun-tahun dari satu guru ke guru yang lain, sehingga baru berhak dia untuk menyampaikan ilmu agama ini. Bukan berarti sekarang saya mengklaim pantas untuk diduduki karena sudah nuntut, tidak. Tetapi begitulah sebenarnya orang yang paling pantas untuk dituntut ilmunya. Dia terkenal guru-gurunya siapa, diketahui di mana dia belajar, dan seperti itu. Kemudian yang ke-27 yang sudah kita pelajari yaitu hifzul ilmi kitabatan, menjaga ilmu dengan tulisan. Penuntut ilmu sangat terkenal dengan membawa pena kemana-mana. Apa faedah, ada faedah dia catat. Ya, penuntut ilmu sangat terkenal dengan buku tulisan dia. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin dengan alat-alat elektronik dia menulis di situ tulisan-tulisan yang dia lihat pada saat dia baca kitab atau pada saat kajian, ada hal-hal yang bermanfaat dia catat. Yang penting dia mencatat. Penuntut ilmu terkenal dengan penanya. Penuntut ilmu terkenal dengan buku daftarnya. Di zaman sekarang mungkin bukan hanya sekedar buku tulis, tetapi juga mungkin ada semacam buku-buku elektronik yang ada di dalam handphonenya, bisa dia gunakan untuk hal itu. Nanti dia pindahkan ke file yang lebih rapi. Nah, penuntut ilmu tidak lepas dari menulis, itu intinya. Saya masih ingat Syekh yang ngajar saya tentang takhrijul hadis, Syekh Anis Tahir Al-Andunisi. Beliau aslinya darahnya Indonesia, tetapi sudah berwarga negara Arab Saudi. Beliau ngajar kita di Fakultas Hadis. Beliau suatu saat, beliau itu dosen atau syekh yang jarang absen. Jarang absen. Suatu saat beliau absen beberapa hari, tidak datang ke kampus untuk ngajar. Ketika beliau datang lagi untuk mengajar, maka kita tanya, apa sebabnya engkau tidak datang? Maka beliau mengatakan, tangan saya ini kebiasaan setiap malam saya gunakan untuk menulis. Suatu saat saya tidak bisa menggunakannya karena terasa sakit sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan para ulama itu menulis. Ya, penuntut ilmu terkenal dengan penulisan terhadap ilmu, terhadap faedah yang dia dapatkan. Dimanapun usahakan dia menulis. Duduk di majelis ilmu, dia tulis. Ya, jangan sekedar hanya jiping, ngaji nguping gitu. Kalau sekedar jiping semua juga bisa. Dan kalau seandainya mau seperti itu harus jadi Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Imam Bukhari sekali dengar hadis, dengar orang berbicara hafal. Ini pernah kejadian disebutkan oleh para ulama tentang biografinya Imam Bukhari rahimahullah. Beliau pergi ke negeri Irak, negeri yang waktu itu pusatnya keilmuan Islam. Banyak ulama muncul dari negeri Irak. Kemudian setelah itu, yang namanya pendatang, ulama pendatang, biasanya banyak orang-orang yang mungkin memandang sebelah mata. Akhirnya ulama-ulama ataupun orang-orang di Irak mengujinya dengan cara menyebutkan 100 orang ataupun menghadirkan 100 orang. 100 orang ini setiap seorangnya menyebutkan hadis beserta sanadnya. Hadis beserta sanadnya sampai 100 di hadapan Imam Bukhari. Orang pertama ketika menyebutkan sanad dan hadisnya, kata Imam Bukhari, saya enggak tahu. Saya enggak tahu hadis itu. Yang kedua, saya tidak tahu hadis itu. Tuh sampai yang ke-100. Otomatis ini Imam Bukhari baru mendengar sekali. Dan memang yang bertanya ini sengaja membolak-balikkan sanad dan hadis. Sengaja sanadnya tidak sesuai dengan hadisnya, dengan matannya. Makanya Imam Bukhari menjawab, saya tidak tahu. Dan itu di hadapan orang banyak. Dan biasanya orang-orang bodoh menganggap, ah ini imam apaan nih? Ya, katanya saja imamul muhadithin, imamnya para ahli hadis, ternyata tidak tahu hadis-hadis. Orang-orang bodoh biasanya begitu, cepat sekali menjustifikasi. menghukumi sesuatu. Tetapi kemudian Imam Bukhari mengatakan, adapun yang kalian sebutkan dari hadis-hadis tersebut saya tidak tahu. Yang benar dari hadis-hadis tersebut adalah diulangi oleh Imam Bukhari. Hadis yang pertama itu baru mendengar ya, 100 hadis ya. Hadis pertama yang benarnya A, B, C, D. Dari anfulan-anfulan disebutkan hadisnya. Hadis kedua, anfulan-anfulan disebutkan hadisnya. Hadis ketiga. Jadi baru sekali mendengar dan juga mengoreksi. Nah, kalau ada di antara kita yang seperti itu, silahkan gak nulis. Ya. Nah, itu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terkenal dengan hifzul ilmi kitabatan. Menjaga ilmu dengan menulis. Kemudian yang ke-28 yang sudah kita pelajari adalah hifdzur riayah, menjaga ilmu dengan perhatian. Ya, perhatiannya itu dengan cara mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, perhatiannya dengan cara mengamalkan ilmu tersebut. Nah, sekarang kita bahas yang ke-29. Qala al-musannif rahimahullah ta'ahudul mahfuzat. Yang adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya sehari-hari adalah mengulang-ulang hafalan. Jadi ini juga patut diperhatikan bagi para penuntut ilmu. Bukan sekedar menghafal, tetapi yang paling utama adalah mengulang hafalan. Dan saya dapat pelajaran dari Syekh Abdul Razzaq, Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan al-hifdhu muraja'ah. Yang namanya menghafal itu adalah dengan mengulang-ulang. Jadi menghafal bukan berarti orang yang sudah hafal lalu dia tidak mengulang. Yang namanya menghafal itu adalah mengulang-ulang. Itu namanya menghafal. Dan ini beliau praktekkan. Saya pernah dari Jakarta ke daerah Jawa Barat naik helikopter sama beliau. Dari mulai take off sampai landing itu membaca surat Yusuf dari awal sampai akhir. Kita yang nyimak. Pas landing selesai surat Yusuf. Jadi ini beliau praktekkan al-hifdhu muraja'ah. Menghafal itu adalah dengan mengulang-ulang. Nah, ini sampaikan kepada anak-anak Anda yang sedang di pesantren, yang sedang menuntut ilmu jauh dari Anda untuk sekedar menuntut ilmu agama. Akan menjadi nanti aset bagi Anda setelah Anda meninggal. Itu yang disebut oleh Allah dalam surat Yasin, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menulis apa yang telah mereka lakukan. Perbuatan kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan akan ditulis, dicatat oleh malaikat. Dan kami menulis sisa perbuatan mereka. Sisa perbuatan mereka itu anak-anak kita. Anak-anak kita yang menjadi harapan kita nanti di kelak ketika mereka, kita sudah masuk ke dalam liang kubur, mereka yang akan menjadi penuntut ilmu. Maka sampaikan kepada mereka bahwa al-hifdhu muraja'ah. Yang namanya menghafal itu adalah mengulang-ulang hafalan. Bukan hafal sekali ditinggalkan setahun. Enggak. Yang namanya menghafal, mengulang-ulang hafalan. Ya. kemudian penulis mengatakan, ta'ahad ilmaka min waqtin ila akhar, fa inna adama ta'ahudi unwanudz dzahabi lil ilmi mahma kan. Ulang-ulanglah ilmumu dari waktu ke waktu, karena berhenti mengulang adalah tanda hilangnya ilmu apapun juga. Jadi kalau seorang tidak mengulang, maka hilang ilmunya. Ya, tidak mengulang hilang ilmunya. Nah, ini rahasia para ulama dulu sampai sekarang. Itu baca kitab diulang-ulang. Disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala, disebutkan Muhammad Amin Asy-Syangqiti rahimahullah mengulang pembacaan kitab Al-Muhadzab itu berulang-ulang. Al-Muhadzab syarh Al-Majmu' Syarhul Muhadzab maksud saya yang ditulis oleh Imam Nawawi. Itu kitabnya besar, diulang-ulang dari awal sampai akhir. Selesai diulang lagi dari awal sampai akhir. Dengan begitu tathbitul ilm akan tetap ya, tetap ilmu tersebut. Dan ketika alhamdulillah saya duduk di majlisnya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah, di majlis Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Beliau salah satu hal yang menarik yang masih saya selalu ingat adalah ketika beliau, kan majlisnya majlis hadis, otomatis dibacakan perawi-perawi hadis, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali lewat fulan itu disebutkan namanya, kemudian nama lengkapnya, kemudian nisbatnya, kemudian keadaan dirinya, apakah dia terpercaya, apakah adil atau tidak. Ini diulang-ulang, setiap malam seperti itu diulang-ulang, sampai kita hafal. Si fulan bin fulan, siapa, kemudian nisbatnya kemana, kemudian kedudukannya bagaimana dalam riwayat hadis. Ini namanya mengulang, ya. Nah, kalau seandainya beliau mengatakan, karena berhenti mengulang adalah tanda hilangnya ilmu. Apalagi Al-Quran, ya. Apalagi Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadul Quran, fa innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha. Artinya, ulang-ulanglah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilangnya dibandingkan onta yang dilepas ikatannya. Iqal itu yang dipakai oleh orang Arab Saudi sekarang di atas kepalanya, yang hitam, bulat. Itu sebenarnya dulu adalah tali untuk mengikat onta, mengikat lutut onta. Onta itu kalau diikat bukan diikat lehernya kemudian ditambatkan, bukan, tetapi diikat kaki kirinya. Kaki kirinya diikat. Dengan begitu dia tidak bisa lari. Nah, kalau seandainya dilepas maka dia akan lari. Nah, ilmu atau Al-Qur'an yang tidak diulang maka akan lebih cepat hilangnya dibandingkan larinya onta yang terlepas ikatannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ta'ahadul Qur'an fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan minal ibli fi 'iquliha. Artinya selalu ulang-ulanglah bacaan Al-Qur'an. Ya. Jangan pernah bosan mengulang-ulang Al-Qur'an. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh bacaan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an lebih cepat kaburnya dibandingkan onta yang terlepas dari ikatannya. Nah, di sini para ikhwan dirahmati Allah, kemudian penulis menyebutkan hadis An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mamathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ilmil al-mu'qalah in 'ahada 'alayha amsaka wa in atlaqaha dhahabat. Rawahu Syaikhan wa Malik fil Muwatta. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah nama yang terkenal dengan namanya. Yang terkenal dengan panggilannya, maksud saya, Ibnu Umar. Kenapa? Karena Ibnu Umar artinya adalah anaknya Umar. Kenapa lebih dikenal dengan anaknya Umar? Karena bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah para rasul, kemudian Abu Bakar dan Umar. Manusia terbaik kedua. Makanya disandarkan namanya, panggilannya lebih terkenal dibandingkan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah. Makanya heran kalau seandainya ada orang bernama Ibnu Umar. Ya, itu sebenarnya anaknya Umar. Siapa namamu? Ibnu Umar. Enggak, saya nanya anakmu, namamu. Ibnu Umar. Karena arti Ibnu Umar apa? Anaknya Umar. Ya. Ustaz, bolehkah bernama demikian? Maka jawabannya sih boleh, cuma akan repot nanti ketika sampai di Arab. Ibnu Umar. Jadi nama aslinya bukan nama, Ibnu Umar bukan nama, tetapi itu adalah panggilan. Ibnu Umar, anaknya Umar. Ya, namanya aslinya adalah Abdullah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan penghafal Quran itu ibarat pemilik unta yang terikat. Ibarat unta yang terikat, penghafal Quran. Jika ia terus menjaganya maka akan bisa menahannya. Tapi jika melepaskannya maka ia pasti pergi. Hadis riwayat Asy-Syaikhan. Syaikhan di sini adalah siapa? Imam Bukhari, Muslim. Ini istilah para ulama hadis, Asy-Syaikhan itu Imam Bukhari dan Muslim. Dua syekh artinya. Asy-syaikhan itu dua syekh. Ini terjemahannya keliru. Di hadis riwayat syaikhani. Seakan-akan syaikhani itu nama orang. Bukan. Asy-syaikhan. Asy-syaikhan itu istilah ilmu hadis. Yang artinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua syekh artinya dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian penulis mengatakan qala al-hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah wa fi hadzal hadits dalilun ala anna man lam yata'ath 'ilmuhu dhahaba anhu ayyaman kana. Di dalam hadis al-hafidz Ibnu Abdul Barr, al-hafidz Ibnu Abdul Barr beliau ulama Islam dari mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau adalah ulama Islam abad kelima Hijriah. Wafat pada tahun 463 Hijriah. Ibnu Abdul Barr. Ini sama nih. Ibnu Abdul Barr terkenal dengan panggilannya Ibnu Abdul Barr. Anaknya Abdul Barr. Nama aslinya adalah Yusuf. Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr. Jadi Abdul Barr itu malah kakeknya yang kedua. Ya, Yusuf bin bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr. Dan beliau ulama dari Qurtubah, Cordoba. Cordoba itu di mana? Spanyol. Ya. Sama dengan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Qurtubi itu dari kata-kata Cordoba. Ya, Cordoba Spanyol. Al-Qurtubi mempunyai kitab tafsir yang terkenal dengan tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ini isinya hampir 3/4 cuma ilmu fikih. 3/4 dari kitab tafsir Al-Qurtubi ilmu fikih. Jadi tafsir ala-ala ilmu fikih itu. Ya. Baik, yang jelas beliau ulama Islam bermadzhab Maliki. Kemudian ahli hadis, kemudian beliau ahli sejarah Andalus. Andalus di mana? Spanyol. Ya. Dulu nama Spanyol adalah Andalus. Taib. Beliau mengatakan di dalam hadis ini mengandung dalil bahwa barang siapa yang tidak mengulang-ulang ilmunya maka ilmunya itu akan hilang siapapun dia. Siapapun dia yang tidak mengulang ilmunya, ilmunya akan hilang. Lianna ilmahum kana dzalikal waqta al-Qur'an la ghair. Ilmu mereka pada masa itu adalah Al-Qur'an, tidak ada yang lain. Nah, ini yang patut kita juga perhatikan. Ilmu ulama dulu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu benar-benar diteliti, dikupas, diketahui tafsirannya dan segala macam. Jadi poros ilmu dulu itu Al-Qur'an. Poros ilmu dulu itu adalah Al-Qur'an, tidak ada yang lain. Wa idza kana al-Qur'anul muyassar lidzikr yadhhabu illam yuta'ahad fama dhannuka bighairi minal ulumil ma'hudah. Yang artinya apabila Al-Qur'an yang dimudahkan untuk menjadi pelajaran saja akan hilang bila tidak diulang-ulang, maka bagaimana kiranya ilmu-ilmu yang lain? Kan Al-Qur'an itu Allah berfirman wa laqad yassarna lidzikri fahal min mudzakkir. Itu Al-Qur'an. Yang artinya sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ya untuk diingat, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qamar 17 22 32 40, ayat 17 22 32 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana dzikri fahal min mudzakkir, yang artinya sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajarannya. Al-Qur'an itu mudah dihafal. Ya, Al-Quran yang mudah dihafal saja, kalau tidak diulangi maka akan hilang, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Dan ayat-ayat seperti ini, seperti dalam surah Al-Qamar ini, bahwa Al-Quran dimudahkan untuk dihafal, ini penyemangat bagi kaum muslimin untuk menghafalnya. Terutama kawan-kawan yang masih muda ini, yang umurnya masih kepala dua, ya, maka jangan lewatkan hari per hari. Ya, dengan menghafal Quran satu ayat satu hari, insya Allah pada umur 40 maka akan khatam hafalannya. Ya, satu ayat satu hari. Berarti satu bulan 30 ayat. Berarti satu tahun 365 ayat. Kalikan saja dengan jumlah ayat dalam Al-Quran 6200 sekian. Berarti sekitar 20-an tahun. Ya, 20 tahun. Maka orang yang berumur 20 tahun sekarang menghafal Quran, apalagi belasan tahun, maka niscaya dia akan khatam satu hari satu ayat. Yang umur sudah berumur 50-an tahun, yang sudah pensiun, ini musibah nih, manusia pensiun ini musibah sebenarnya. Ya, dekat dengan masjid saat pensiun. Dekat dengan al-majlis ilmu saat pensiun. Antum jangan seperti itu ya. Nah, walaupun seperti itu, mungkin Allah memberikan umur yang lebih panjang, 50 mulai menghafal. Berarti kalau umurnya 20 tahun, berarti ya 70, ya ada apa bonus lah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat satu hari masa enggak bisa. Nun. Itu satu hari, itu satu ayat itu nun. Qaf. Ulang-ulang aja tuh. Ya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian penulis mengatakan wa khairul ulumi ma dhubita asluhu wastudzkira far'uhu wa qada ila Allah ta'ala wa dalla ala ma yarda. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, ini perkataan menarik. Sebaik-baik ilmu adalah yang dihafal kaedah-kaedahnya. Jadi musibah di zaman sekarang ini dalam penuntutan ilmu adalah mencari fatwa. Dapat permasalahan, cari fatwa. Nanyanya bukan ke orang berilmu, nanyanya ke Syekh Google. Syekh Google, nyari fatwa. Oh, dapat fatwanya. Tapi dia tidak faham dasar ilmunya. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Sebaik-baik ilmu adalah yang dihafal kaedah-kaedahnya. Maksudnya yang dihafal pokok-pokok permasalahannya. Seperti misalkan saya di Masjid Utsman bin Affan di Handil Bakti. Saya baca kitab Tiga Landasan Utama, Salasatul Usul, Tiga Landasan Akidah Islam. Itu kaedah betul yang harus kita fahami betul-betul. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah betul. Ya. Ya, makanya sebaik-baik ilmu adalah yang dihafal dasarnya, asalnya. Kemudian diingat cabang-cabangnya dan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu tersebut menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menunjukkan kepada dan membimbing kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum kullu 'izzin lam yu'akkad bi'ilmin fa ila dhullin masiruhu. Nah, ini dalam buku terjemahan tidak disebutkan. Sebagian orang berkata, sebagian orang di sini maksudnya adalah di dalam kitab Syarh Al-Ihya, setiap kemuliaan yang tidak ditekankan dengan ilmu maka tempatnya akan menuju kepada kehinaan. Semulia apapun orang tetapi tidak didasari ilmu maka yang ada adalah kepada kehinaan. Semulia apapun, setenar apapun, yang tidak didasari oleh ilmu, maka tempatnya akan menuju kepada kehinaan. Nah, ini adab yang ke-29 yang dimiliki, yang wajib dimiliki oleh setiap penuntut ilmu agama, yaitu mengulang-ulang hafalan, mengulang-ulang ilmu. Ya, mengulang-ulang hafalan, mengulang-ulang ilmu. Saya pernah dulu dicerita kita belajar cara ulama terdahulu mengulang-ulang hafalan. Bagaimana? Ini kalau ada tangga, mereka sengaja naik turun tangga tuh. Untuk sekejar mengulang. Tangga pertama diulang, tangga kedua, jadi enggak naik kecuali sudah mengulang hafalannya. Tangga ketiga, tangga keempat, terus nanti kalau sudah selesai di atas tangga paling atas, kemudian turun tangga menghafal lagi, turun tangga menghafal lagi. Itu salah satu cara agar mudah menghafal dengan tidak membosankan. Ya, maka jangan pernah bosan untuk mengulang-ulang hafalan. Terutama saya nasihatkan para mantan-mantan santri dulu, yang sudah mungkin SD, SMP, SMA, dia belajar di pesantren, lalu kuliah mungkin kuliahnya umum. Nah, sayang ini. Sayang ilmunya. Ya. Mungkin dia lebih ingin condong ke ilmu umum, nah kita tidak bisa memaksa. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri berkata, "Kullun nas yaghdu fabayu nafsahu famu'tiquha aw mubiqha." Setiap orang di setiap paginya dia berjalan keluar rumah. Maka ada yang menjual dirinya masuk ke dalam setiap orang setiap paginya keluar rumah. Famu'tiquha. Fabayu nafsahu. Ada yang orang yang menjual dirinya, maka ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan surga, ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan nerangkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa juga memaksa orang. Ya, ada orang yang ingin ke ilmu umum, ilmu agama, enggak bisa kita paksa. Nah, tapi ilmu agama yang sudah dimiliki, hafalan Quran yang sudah dimiliki harus diulang, murojaah, harus diulang. Kalau tidak diulang maka akan hilang. Kalau tidak diulang-ulang maka akan hilang. Nah, seperti Mas apa nih? Ya, pernah 3 bulan di pesantren, harus diulang. Kalau tidak diulang akan hilang. Ya. Siapapun orangnya itu, sepintar apapun harus diulang. Kalau tidak akan hilang. Dan kalau hilang sedih. Karena kita capek, ngehafal itu capek, Pak. Maka kalau seandainya hilang sedih. Dan bukan hanya sekedar sedih, berdosa. Ya. Yang hilang hafalan Al-Qur'annya berdosa. Kalau begitu enggak usah hafal, Sat. Tidak bisa sholat dia tidak punya hafalan. Ya. Baik, yang ke-30. At-tafaqquh fi takhrijil furu' 'alal usul. Memperdalam pemahaman dengan menyimpulkan masalah-masalah furu' berdasarkan kaedah-kaedah dasar. Ya. Min wara'il fiqhi at-tafaqquh. Wa mu'tamiluhu huwa alladhi yu'alliqu al-ahkam bima darikiha asy-syar'iyyah. Artinya di balik pemahaman ada tafaqquh, di balik fikih itu ada tafaqquh. Tafaqquh itu artinya proses memahami. Pelakunya adalah orang yang mengaitkan hukum-hukum dengan logika-logika syar'i. Maksudnya dengan hukum-hukum syar'iyyah. Jadi gini, ada hukum dasar. Hukum dasar halal, haram, makruh, mubah, wajib. Ya, sunnah. Ini hukum-hukum dasar. Maka pada saat itu nanti ada cabang-cabang yang berkaitan dengan hukum ini. Nah, cara atau adab penuntut ilmu adalah bertafaqquh, lebih mendalami masalah-masalah cabang setelah dia menguasai masalah-masalah dasar. Ya. Lebih mendalami masalah-masalah cabang setelah menguasai masalah-masalah dasar. Seperti misalkan masalah beriman kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, kita mengenal keberadaan Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengenal uluhiyah Allah, yaitu semua peribadatan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal-hal yang dasar. Lalu setelah itu mengenal cabang-cabang dari hal-hal yang dasar ini. Nah, ini adab penuntut ilmu. Ya, di dalam ilmunya yaitu memahami, berusaha memahami cabang-cabang ilmu setelah dia mendalami dasar-dasar ilmu. Seperti misalkan dasar ilmu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan keuntungan maka dia adalah riba. Ini dasar ilmunya. Nah, lalu dia perdalami cabang-cabangnya. Seperti permasalahan-permasalahan kontemporer di zaman sekarang. Ya, maka ini salah satu adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya. Yaitu memahami cabang-cabang, permasalahan-permasalahan cabang, setelah dia memahami dasar-dasar agama. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih wa rubba hamil fiqhin illa man huwa afqaha min afqahu minhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku lalu menghafal dan memahaminya. Ini keutamaan menuntut ilmu agama. Allah cerahkan wajah penuntut ilmu yang menghafal ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis, ya, dan memahaminya. Lihat di sini, memahaminya lantas menyampaikannya sebagaimana yang telah didengarnya. Yang paling penting di sini bukan hanya sekedar dia faham, atau bukan hanya sekedar dia mendengar, menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga memahami hadis tersebut. Lalu dia menyampaikan hadis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak pembawa fikih yang tidak paham fikih. Maksudnya berapa banyak orang yang hafal ayat, hafal hadis, tapi tidak paham ayat dan hadisnya. Dan berapa banyak orang yang pembawa fikih kepada orang yang lebih paham fikih darinya. Maksudnya berapa banyak orang yang membawa ayat dan hadis, tetapi dia tidak paham tentang apa yang dia bawa. Dia tidak paham tentang apa yang dia hafal. Dia tidak paham tentang apa yang dia ingat di dalam pikirannya. Tidak paham. Maka yang paling penting di sini, salah satu adab penuntut ilmu adalah memahami ayat, memahami hadis. Bukan hanya sekedar hafal. Ya, bukan hanya sekedar hafal. Jadi banyak orang hafal Quran tapi tidak paham apa ayat dari Al-Qur'an, apa maksud dari ayat tersebut. Banyak orang yang hafal hadis tapi tidak paham apa yang dia maksud dari hadis tersebut, apa yang dimaksud dari hadis tersebut. Nah, yang paling penting adalah memahami setelah menghafal. Memahami. Maka saya sering mengatakan kepada anak-anak penghafal Quran, ya, sudah kalau saya disurung-surung di hadapan orang banyak, bawa ke sana kemari sampai ke luar negeri, disebut sebagai kalkulator Al-Quran. Apalagi para ikhwah, hafalan Quran itu bukan tujuan utama. Hafalan Quran adalah jalan pertama untuk memahaminya. Apalagi juga menghafal Quran, ya, bukan berarti menghafal nomor ayat, nomor surat, nomor halaman. Gak perlu. Kanan atas bawah belakang, ya, nggak perlu, ya, tidak perlu, tidak akan ditanya oleh Allah itu. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana keimanannya kepada Al-Quran, bagaimana pemahamannya terhadap Al-Quran, bagaimana pengamalannya terhadap Al-Quran. Maka saya tidak terlalu excited kalau ada anak-anak di bawah umur kemudian dia hafal dari bisa membaca surat dari belakang, dari ayat belakang ke depan. Coba antum baca Qul huwallahu ahad dari belakang. Enggak bisa kan? Al-ikhlas dari belakang susah. Ya. Tapi bukan itu tujuan Al-Qur'an diturunkan. Tujuan Al-Qur'an diturunkan untuk dipahami dan diamalkan. Ya. Dan ini tidak, saya tidak berbicara tentang satu person atau yang lainnya, saya berbicara secara umum. Ya. Dan saya pun punya anak dan berharap anak saya hafal Quran. Tetapi bukan berarti hafalan Quran adalah tujuan, tetapi dia langkah pertama agar seseorang mudah memahaminya dan mengamalkannya. Makanya para penghafal Quran, ya, para penghafal Quran yang paling utama adalah setelah itu dia belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Kemudian dengan bahasa Arab tersebut dia bisa memahami Al-Quran. Ya. Penghafal Quran tapi tidak bisa bahasa Arab, itu bukan seorang alim. Tidak pantas ceramah, tidak pantas khotbah. Ya. Penghafal Quran bukan alim. Yang alim adalah yang memahami Al-Quran meskipun tidak sampai 30 juz menghafal Quran. Nah, ini perlu dipahami para ikhwan. Bukan berarti saya meremehkan orang yang menghafal Quran, tidak. Tetapi kita harus meletakkan porsinya masing-masing. Sudah azan ya? Ya, silakan azan dulu. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa adab yang ke-30 bagi penuntut ilmu at-tafaqquh. Tafaqquh itu bukan ilmu ya. Jadi proses mempelajari ilmu. Ilmunya itu Al-Qur'an, hadis. Nah, ketika Al-Qur'an yang dipahami itu namanya tafaqquh. Ketika hadisnya dipahami itu namanya tafaqquh. Ya. Ini namanya disebut dengan tafaqquh. Dan yang bisa melakukan ini hanya para ulama rahimahumullahu taala. Dan para penuntut ilmu di situ berusaha untuk mempelajari hadis tersebut, mempelajari ayat tersebut. Ya. Seperti misalkan gini. Kalau ada orang berhadapan dengan sebuah masalah agama. Kemudian di hadapannya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tersebut bermacam-macam. Ada yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan. Maka seorang yang alim, dia bisa menentukan bahwa yang hadis Rasulullah SAW yang merupakan ucapan lebih kuat dibandingkan hadis Rasulullah SAW yang merupakan perbuatan. Nah, ini namanya tafaqquh. Misalkan Rasulullah SAW bersabda, "La yabulanna ahadukum qa'iman." Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing dalam keadaan berdiri. Itu hadis ucapan Rasulullah SAW. Lalu terlihat Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Maka seorang penuntut ilmu yang tafaqquh, yang mempelajari ilmu agama, maka dia akan mengetahui bahwa ucapan Rasulullah SAW didahulukan dibandingkan perbuatannya. Karena mungkin perbuatan pada waktu itu ada keperluan beliau untuk kencing sambil berdiri. Nah, paham ya para ikhwah? Nah, ini namanya tafaqquh. Kemudian juga masalah-masalah yang terjadi tengah kaum muslimin, kemudian dia mengambil hukum setelah dia meneliti ayat, dalil, hadis. Dia teliti, kemudian dia keluarkan hukum atas kejadian tersebut. Ini namanya tafaqquh. Itulah adab penuntut ilmu. Kemudian kalau ada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka dia dahulukan Al-Quran dibandingkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran asbatu wa aqwa min dalalati Sunnah. Al-Quran lebih kuat, lebih tetap hukumnya dibandingkan pendalilan dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seperti itu. Ya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, semoga Allah mencerahkan wajah. Ini cerah wajah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah nadhirah, yaitu wajah-wajahnya baik, bersinar, cerah. Ya. Semoga Allah mencerahkan wajah yang mendengar ucapanku. Mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menghafal dan memahaminya. Nah, ini dia. Ini namanya tafaqquh, memahaminya. Adapun cuma mendengar, menghafal itu baru ilmu, itu ilmu. Adapun tafaqquh bukan ilmunya, tetapi memahami terhadap ilmu tersebut, itu namanya tafaqquh. Memahami terhadap ilmu tersebut itu namanya tafaqquh. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak pembawa fikih yang tidak paham fikih, betapa banyak pembawa ayat yang tidak paham ayat, betapa banyak penghafal Al-Quran yang tidak paham Al-Quran, betapa banyak. Dan ini ada perkataan menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang disebutkan perkataannya oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi. Lihat, idza kathurat fuqara'ukum qallat fuqaha'ukum. Jika banyak ahli baca Al-Quran dari kalian, maka akan sedikit ahli fikih dari kalian. Kan kori-kori banyak tuh, hafal Quran, suara bagus, ya, kemudian punya channel YouTube tersendiri, kemudian punya Instagram tersendiri, pengikutnya jutaan follower, ya. Kathurat qurra'ukum, banyak ahli baca Al-Quran kalian, tapi qallat fuqaha'ukum, sedikit ahli fikih dari kalian. Ya, jadi hilangkan image bahwa ahli baca Quran, ahli hafal Quran, ahli suara bagus dalam membaca Quran itu adalah ahli agama. Enggak. Ahli fikih tidak. Ya, yang ahli fikih itu yang faham Al-Quran, faham ayat, faham hadis. Ini hati-hati ya para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, qala Ibnu Khair. Ibnu Khair berkata menjelaskan makna hadis ini. Siapa itu Ibnu Khair? Ibnu Khair adalah seorang ulama dari Andalus juga. Ya, dari Andalus, beliau ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Ibnu Khair, terkenal dengan panggilannya Ibnu Khair. Dan nama aslinya adalah Muhammad bin Khair bin Umar bin Khalifah. Yang terkenal dengan panggilannya Ibnu Khair Al-Isbili. Jadi Isbili ya. Valencia kalau tidak salah. Isbili itu di Spanyol. Ibnu Khair berkata, "Wa fihi bayanun anna al-fiqha wal istinbat wal istidrak fi ma'ani al-kalam min tariqati tafahum." وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. Hadis ini, yaitu hadis yang saya sebutkan tadi, Allah mencerahkan orang yang mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menghafalnya, lalu dia memahaminya dan menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Berapa banyak orang yang membawa hadis tetapi tidak faham hadis? Berapa banyak orang yang membawa hadis tetapi yang lebih paham darinya lebih banyak. Ya. Hadis ini mengandung penjelasan. Apa penjelasannya? Bahwa fikih adalah upaya menyimpulkan dan meluruskan pemahaman makna-makna ucapan melalui proses secara memahami secara mendalam. Maksudnya adalah ayatnya ada, hadisnya ada. Lalu kita pahami ayat ini. Apa hukum dari ayat ini? Apa pelajaran dari ayat ini? Itu namanya fikih. Itu namanya apa? Fikih, paham terhadap hadis, paham terhadap ayat. Nah, itu yang semestinya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ya, makanya saya katakan, antum kalau ditanya coba, apa dalil bahwa Islam agama paling diridhoi oleh Allah? Ayat, inna dina indallah Islam. Ya, baik, itu dalil. Inti pendalilannya mana? Dari ayat tersebut. Inti pendalilannya adalah kata-kata indallah. Agama yang diridhai di sisi Allah. Itu inti pendalilannya. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya bahwa Islam adalah agama yang paling termulia karena dia dimuliakan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu cara memahami ayat. Jadi bukan hanya sekedar hafal tetapi tahu sisi pendalilannya dari mana. Ia juga mengandung penjelasan tentang kewajiban tafaqquh. Hadis tadi mengandung kewajiban tentang wajibnya mempelajari ayat, mempelajari hadis, mengkaji makna hadis dan mengeluarkan rahasianya yang tersimpan. Ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban penuntut ilmu mengkaji ilmu hadis. Ya, hadis kita dengar maka dikaji apa saja hukum yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, "Walis syaikhaini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa tilmidhihi Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahumallah fi dhalika al-qadhul mu'alla wa man nadhara fi kutubi hadain al-imamain salaka bihi an-nadhara fiha ila at-tafaqquhi tariqan mustaqiman." Dua orang syekh, yaitu Syekh Islam Ibn Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, kemudian Syekh Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah juga, muridnya Syekh Islam Ibn Taimiyah, telah meraih prestasi yang tinggi dalam hal itu. Maksudnya mereka ini dua ulama yang tafaqquhnya tinggi. Bukan hanya hafal ayat, bukan hanya hafal hadis, tetapi hukum yang diambil dari ayat tersebut, hikmah yang diambil dari hadis tersebut, pelajaran yang diambil dari hadis tersebut, dua orang imam ini termasuk orang yang mempunyai akan kemampuan hal itu. Kemampuan hal itu. Barang siapa membaca buku-buku kedua imam ini, niscaya hal itu akan menuntunnya di atas jalan lurus menuju tafaqquh. Siapa yang menuntut, yang membaca buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka niscaya dia akan benar-benar memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di antaranya, ya, yang sangat terkenal yaitu Al-Iman, kitab Al-Iman, kemudian Al-Istiqamah, kemudian Talbisul Jahmiyah, ya, kemudian Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naql, dan seterusnya, Minhajus Sunnah, masuk kitab-kitab beliau. Kemudian penulis mengatakan, wa min malihi kalam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi qawluhu fi majlisin litafaqquh. Amma ba'du faqad kunna fi majlis tafaqquh fi ad-din wan-nadhar ila fi madarik al-ahkam al-mashru'ah taswiran wa taqriran wa ta'silan wa tafsilan فوقع الكلام في فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل وفصلين. Yang artinya, salah satu perkataan indah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ucapannya di forum Tafaqquh Fiddin. Amma ba'du, dahulu kami berada di dalam sebuah forum untuk mendalami agama, mengkaji logika hukum-hukum syariat, untuk memahami secara mendalam gambarannya, ketetapannya, dasar-dasarnya, dan perinciannya. Jatuhlah pembicaraan kami mengenai, maksudnya sampai kepada pembicaraan apa gitu. Maka saya mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Kesimpulan masalah ini berdasarkan satu kaidah dan dua pasal. Maksudnya adalah, begitu banyak pembicaraan tentang hukum-hukum, mulanya dari cuma satu hadis. Mulanya cuma dari satu ayat. Dari ayat inilah, maka keluarlah hukum-hukum. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Tafaqquh, memahami ayat. Dan itu yang dibutuhkan di zaman sekarang. Ya, itu yang dibutuhkan di zaman sekarang. Surat Yasin dibaca setiap malam Jumat. Ya. Tetapi selama pembacaan itu berpuluh-puluh tahun, tidak faham apa yang ada dalam surat Yasin. Maka fenomena yang terjadi di masjid-masjid kaum muslimin adalah amaliyah lebih banyak daripada ilmiah. Beramal aja, selawatan, yasinan, tahlilan, pokoknya an-an semua itu, ya, itu amaliyah lebih banyak daripada apa, daripada ilmiahnya. Sedangkan ceramahnya 5 menit 10 menit, kebanyakan diprotes, ya, apalagi kalau sampai seperti ini, ya. Sudah hampir 1 jam diprotes. 1 jam ini pasti diprotes. Apalagi, wah, qomat dulu, azan, isya, sholat dulu, sholat isya. Jadi amaliyah lebih banyak dibandingkan ilmiah. Nah itu namanya tafaqquh, ya. Ayatnya dikupas, dibaca, dipahami maksudnya, diambil hukum-hukumnya. Kemudian diletakkan pada permasalahan, permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Kita ambil contoh, ya. Di antaranya misalkan Allah berfirman, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran." Seorang ibu mengandung dan menyapih bayinya 30 bulan. 30 bulan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Sedangkan di dalam surat Luqman ayat 14, wa fisaluhu fi 'amain. Seorang ibu mengandung kemudian menyapi bayinya dalam 30 bulan. Dan di dalam surat Luqman ayat 14, dan seorang ibu menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun berarti berapa bulan? 24 bulan, ya. Berarti 30 bulan kurangi 24. Sisa berapa? 6. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis dari ayat, dua ayat ini? Berarti kemungkinan bisa terjadi seorang perempuan hamil hanya berumur berapa? 6 bulan dan bisa melahirkan. Maka jangan su'udzon ketika ada orang menikah setelah 6 bulan lahir anaknya. Jangan-jangan accident, ya, before married, ya, tidak mungkin saja bisa terjadi karena 6 bulan. Nah, ini namanya tafaqquh. Itu namanya tafaqquh, memahami ayat, memahami hadis, ya. Baik, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan karena selanjutnya panjang, ya. Kalau kita lanjutkan maka akan terlalu panjang. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di luar tema, apakah saya termasuk tolong menolong dalam dosa riba ketika saudara saya menggunakan kartu kredit yang atas nama saya atau kepunyaan saya sebelum saya istiqamah? Sebelumnya saya sudah berkali-kali mengingatkan agar segera diselesaikan dan menasihatinya karena hingga saat ini belum diselesaikan bertahun-tahun lamanya sehingga bunga tagihan menjadi taman bunga sehingga tidak sanggup bayar. Apakah saya sudah berlepas diri dari hujjah? Barakallahu fikum. Maka jawabannya semestinya dia yang menyelesaikan ini, ya, yang mempunyai nama pada kartu kredit tersebut, dia yang menyelesaikan bahwa berhenti tidak boleh digunakan lagi. Saya hanya membayar hutangnya saja dan bunganya. Mestinya dia berhentikan ini. Ya. Kalau seandainya dia biarkan, maka dikhawatirkan dia tolong menolong. Permasalahannya bukan sekarang Anda sudah istiqamah dan salah satu tanda istiqamah Anda adalah melepaskan semua jenis perkara haram termasuk riba di dalam diri Anda. Ustaz, bukan saya yang mengerjakannya, tetapi kan mati atas nama Anda dan Anda membiarkannya. Ya, maka dihentikan, maksudnya diputus. Kan bisa kita ke bank tersebut yang mengeluarkan kartu kredit, kemudian kita katakan saya melepaskan dari transaksi ini dan sisanya saya akan bayar, anggap hutang. Kan bisa itu. Ya Allahu a'lam. Dan orang pakai kartu kredit ini miskin. Ya, mau makan gesek, ngalah-ngalahin tukang ojek, tukang beca. Oh, tukang ojek, tukang beca, makan bayar dia cash. Ya. Orang pakai kartu kredit ini miskin, ya mau makan gesek saya, ngutang itu nggak, ngutang sok-sokan aja gesek, ngutang itu. Allahu a'lam. Bagaimana bila di akhir hidupnya seorang muslim menjadi murtad? Apakah ini termasuk dari musibah yang ini sudah tadi? Jika semangat ibadah seperti sholat, puasa, menuntut ilmu, tapi malas tatkala membantu orang lain atau malas beraktivitas yang bermanfaat saat di rumah, tercelakah hal demikian? Maka yang jelas para ikhwah, seorang muslim semestinya menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dan bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan. Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah, sekali-kali merasa lemah. Nah, kalau seandainya malas membantu orang, maka orang lain, maka pada saat itu ilmu kita atau dinasihati orang tersebut bahwa sholatmu, puasamu, menuntut ilmumu hanya untuk dirimu, ya. Sedangkan membantu orang lain adalah untuk orang lain, dan membantu orang lain lebih besar pahalanya dibandingkan untuk diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Beliau menjawab, anfa'uhum linnas, yang paling baik untuk manusia, yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, ini para ikhwah, wallahu a'lam. Saya seorang berdomisili di luar kota Banjarmasin, biasa mengikuti kajian lewat siaran streaming. Apakah saya dapat keutamaan yang sama dengan penuntut ilmu yang hadir langsung, terutama yang mendapatkan istighfar dari ikan-ikan yang ada di lautan? Maka jawabannya iya. Setiap yang menuntut ilmu, bagaimanapun caranya, maka dia tetap akan mendapatkan keutamaan menuntut ilmu tersebut. Di antaranya yaitu Rasulullah SAW bersabda, wa innal malaikah wa man fil ard wa man fis sama, saya ulangi, wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, akan benar-benar dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Nah, di sini penuntut ilmu ataupun orang yang berilmu. Maka penuntut ilmu di zaman sekarang bermacam-macam. Ya. Di antaranya duduk langsung di hadir majelis, di antaranya ikut streaming. Ya. Dan yang mengerjakan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita di awal-awal saya ke Haji Adan, ke Haji Bambang, itu duduk bersama Ustaz Febri, Ustaz Hasbi, duduk bersama mengatur dakwah di Kalimantan Selatan ini. Akhirnya benar-benar terjadilah apa yang terjadi. Ya. Seperti ada media yang bisa antum melihat media tersebut. Kalau seandainya tidak ikut hadir di majelis ilmu, bisa melalui streaming. Itu hasil pemikiran dari awal. Ya, adanya dulu dakwah sunnah, kemudian karena sudah banyak yang make dakwah sunnah Samarinda, dakwah sunnah ini, dakwah sunnah ini. Akhirnya tidak terlihat lagi independensinya, maka kita rubah menjadi Rifqan TV. Nah, Rifqan TV akhirnya seperti televisi. Anda kalau nonton di YouTube seperti televisi. Ya, cumanya tidak pakai satelit saja. Seperti televisi. Ya. Maka ini kawan-kawan, atas hasil dulu kita meletakkan dari awal sekitar 5 tahunan yang lalu bahwasanya dakwah ini akan seperti ini nantinya. Nah, orang yang nonton dari streaming tersebut sama dia nuntut ilmu juga. Cuma beda tentunya yang hadir di majelis ilmu, di masjid, duduk menghadap guru, ya. Beda tentunya. Mungkin kalau seandainya lewat streaming bisa sambil masak, bisa sambil bahkan bisa sambil bergaul dengan suaminya, bisa. Ya, sambil nuntut ilmu. Ustaznya ceramah di higanya ya. Nah, ini intinya sama menuntut ilmu, ya, sama menuntut ilmu. Apalagi di zaman sekarang subhanallah yang jauh-jauh mendapatkan faedah dari dunia internet seperti ini. Saya ke pelosok-pelosok Kalimantan Timur, pelosok Kalimantan Tengah. Mereka mengatakan kadang salaman gitu langsung nangis. Biasanya saya cuma bisa lihat di YouTube, Ustaz. Padahal orang Banjar munyak sudah melihat. Ya. Ya, maka saya pernah ke Kalimantan Tengah ke Kasongan, tempatnya durian. Nyaman banget duriannya tuh, masyaallah. Durian undang, durian emas, Allahu Akbar. Jadi Indonesia ini surga, subhanallah. Ya, saya baru ke Australia, enggak ada apa-apanya dengan Indonesia. Indonesia ini surga. Antum harus bangga menjadi orang Indonesia. Ya. Mekah dan Madinah kalau seandainya tidak ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kalau seandainya bukan tanah suci, kalah dengan Indonesia. Dari sisi ya semuanya ada di Indonesia. Ya, semuanya ada di Indonesia. Nyaman hidup, nyaman. Mau sholat, tinggal dengar azan di masjid mana, tinggal singgah. Ya. Orang di Australia mau sholat satu jam baru dapat masjid, setengah jam baru dapat masjid. Dan semisalnya, begitu ya. Nah itu, jadi maksudnya sama. Orang mendapatkan pahala, asalkan niatnya ikhlas, kemudian juga beradab, sebagaimana hadir ketika hadir langsung. Nah, ada yang lain ingin bertanya? Ya, salah satu pengalaman yang menarik juga. Indahnya hidup di Indonesia ya. Kalau antum kerja nyaman. Kerja misalkan jadi tukang cuci piring di rumah makan. Kerja cuci piring di rumah makan. Itu antum tidak pernah mikirkan boleh atau enggak, Ustaz. Beda dengan kerja di tengah mayoritas orang non-muslim. Mereka akan banyak berpikiran. Berpikiran, Ustaz, di situ ada rumah makan. Yang punya muslim, tidak jual minuman keras. Karena kalau sudah jual minuman keras, kita nggak boleh masuk situ, dan tidak boleh kita kerja di situ. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang dan melaknat la'anallahu syaribal khamr. Allah melaknat peminum minuman keras, kemudian pembawanya, penuangnya, pemerahnya, semuanya. Berarti termasuk yang berkaitan dengannya itu dilarang. Nah, itu di Indonesia jarang kita dapati. Kerja sebagai tukang cuci piring di sebuah rumah makan, kebanyakan tidak menjual minuman keras. Itu nikmat, subhanallah, nikmat di Indonesia ini nikmat sekali. Ya. Kemudian kerja sebagai Gojek online. Di sana ada Uber Eats. Lalu di sini mungkin GoFood. Ya, GoFood gitu. Mesan online makanan. Di sana kalau mesan online makanan, kita klik di situ ada materi kalau bacon ataupun pork, maksudnya babi, haram kita untuk menghantarkannya. Lihat, di Indonesia enggak ada seperti itu. Yang ditukar apa? Online untuk nasi kuning. Ya, wong Solo kan enggak ada yang macam-macam. Ih, subhanallah, enak sekali di Indonesia itu. Ya. Nah, itu dia. Pada ikhwan yang dirahmati, maka bersyukurlah menjadi orang Indonesia. Ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang saleh di antara kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.